bersama-sama dengan beliau Isra Mi'raj wonten markas besar angkatan laut, bubar saking ngoten sareng-sareng meresmikan masjid yang kita bangun wonten Jakarta, meresmikan ngantos jam setunggal langkung pada sholat duhur nembe budal istirahat sekedap. Pak merenepe udak-udakan karcise full. Alhamdulillah berkah konco niku akeh, ya ana bae dalane bisa dhewe minal katutin. Nek ora sebab niku wallahu aalam kaya-kaya ini ya menang tekan kene ya bocah loro mengi apa. Tapi berkah dongane kanca-kanca, terutama dongane Pak Haji Zamroni sing temenanan dikabulke ora ketemu sedelo, kita saged bertemu kembali kalian panjenengan-panjenengan sedaya anak-anakku ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tujina biha jamil ahwali wal afat, wa taqdilana biha jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una biha ala darajat, wa tuballighuna biha afsal ghayat, bi jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkungipun wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.